LPLC por vida, loco. Yo check, yo check, yo check. LPLC por vida, motherfucker. Yeah, okay. Yeah, that's Indonesian hip hop. 2021 masih gua pantau skena tetap bidik sasaran. Meski jarang dapat kena MC-nya semena-mena. Yang tua sampai yang muda mereka jualan respect cuma buat cari nama. Kalau iya kalau kena, kalau enggak ya enggak apa-apa. Hip-hop cuma sekedar aji mumpung semata. Yang tadinya nganggep apa tiba-tiba ngikut juga. Tadinya anak ingusan sekarang sumbang suara. Mulai angkat bicara hip-hop buat maki-maki bikin diss track itu wajib. Kata hip-hop masa kini baru rilis satu lagu bawaannya emosi. Belajar enggak ada lawan akhirnya di sana sini. Modalnya temen tongkrongan soal beat mah bisa download. Bikin lagu paling sangar kalau ribut kagak repot. Wajar kan banyak dagingan temen-temen tatoan. Berani karena kawan coba kalau sendirian. Iya, iya, iya. This is Indonesia's Ada yang mulai ikutan cuma karena pengen kaya pas sudah jadi di web. Ngakunya mah pengusaha ada juga yang kaya. Mulai angkat suara gamers, youtubers pada ikut semua. Banyak duit bayar buzzer biar keren jadi rapper. Lirik gampang bisa beli menjilat pantat produser. Kalau duit lu banyak siapa yang bisa nolak jadi rapper cara gampang. Yang lain pun bersorak, yang lain lu injak dibiarkan berserah. Kalau mereka pada protes kasih receh berapa perak. Paling antar juga diam kalau dikasih cuan. Mereka gak butuh respect cuma dikit bantuan. Beginilah fenomena liku hip-hop Indonesia. Ada yang tertawa bangga, ada yang meratap duka. Dikala MC lain sibuk mencari nafkah. Datang para pelancong buang cuan foya-foya. Indonesia.